Mitra bisnis, sewaktu Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN, dia menghendaki perubahan pemakaian solar ke gas yang bisa menghemat triliunan rupiah. Namun saat itu pasokan gas tidak mencukupi, sehingga terpaksa tetap menggunakan solar. Sekarang Dahlan dituduh telah merugikan negara 37 triliun, salah satunya akibat dipakainya solar untuk pembangkit listrik di Jakarta. Dahlan berdalih, kalau tidak pakai solar, Jakarta bisa mati listrik berbulan-bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda? Kalau saya melihat gini ya, ini kan kebijakan itu, yang namanya energi itu harus kebijakan jangka panjang, Mas. Ya, jadi memang nggak bisa pas secara parsial. Kebetulan rencananya Pak Dahlan menggantikan dengan gas itu udah betul kan gitu. Nah, tapi kenyataannya kan ada kejadian pasokan gasnya berkurang. Dan memang pilihannya itu kan menjadi sangat terbatas. Apakah mau dibiarkan pasokan gasnya nggak ada dan akhirnya itu nanti malah problem dengan pasokan listrik atau saya harus membeli solar kan gitu. Jadi menurut saya memang nggak bisa juga dilihat bahwa semata-mata itu kesalahannya Pak Dahlan semata. Karena memang kondisinya, rencananya udah bagus kan. Tujuannya mau menghemat penggunaan BBM itu sendiri kan gitu. Memang kalau saya melihat, ke depannya memang tidak jelas seperti itu. Gitu. Jadi harus kalau memang kebijakannya adalah akan mengurangi subsidi BBM, memang energi alternatif itu harus dicari dan betul-betul dipastikan mengenai kelayakannya. Apakah pasokan gas itu cukup atau kalau pakai geotermal, geotermalnya juga memadai dan sebagainya, Mas. Bagaimana Bapak menilai sikap DPR terkait hal ini? Kalau saya pikir ini juga kan nggak lepas dari polemik di antara mereka sendiri ya. Ya selalu ada saja suatu justifikasi terhadap suatu masalah kan gitu. Nah tergantung kita kebijakan atau keluasan kita dalam memandang masalah itu bagaimana. Nah yang jelas dilihat di situ adalah Pak Dahlan mengambil keuntungan dari proses itu gitu kan. Kalau memang itu adalah suatu kebijakan yang memang harus diambil, saya pikir ya harusnya bisa dipahami bahwa tidak ada pilihan lain kecuali melakukan apa penggantian solar gitu. Kecuali kalau memang itu sesuatu kebijakan yang diarahkan dan membuat suatu keuntungan bagi Pak Dahlan, itu boleh dipermasalahkan, menurut saya begitu. Tapi kalau tidak ada, itu kan suatu kebijakan yang memang ya memang harus diambil, gitu Mas. Lalu Pak, ada pihak yang mengatakan hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara Kementerian ESDM dan BUMN mengenai alokasi sumber daya alam. Bagaimana menurut Bapak? Itu sudah buruk banget, Mas. Sangat buruk sekali, bahkan boro-boro antar instansi. Di salah satu instansi aja bisa beda-beda pandangan kok. Memang satu hal yang memang harus mendapatkan ini ya, perhatian khusus tuh. Tapi kan kita harus ingat bahwa posisinya Pak Dahlan waktu itu kan sebagai direktur utamanya PLN, tidak sebagai Menteri BUMN yang bisa mengkoordinir PLN gas kan gitu. Terakhir Pak, ada saran kepada Pak Dahlan melihat banyaknya tekanan terhadap beliau terkait hal ini? Ya saya pikir yang penting bahwa dia tidak melakukan kesalahan terhadap keputusan itu, saya pikir nggak apa-apa. Selama memang dia benar, saya rasa Pak Dahlan nggak perlu harus takut ya, karena semua kan ada bukti-buktinya gitu. Saya rasa itu tergantung daripada kondisi yang ada gitu kan. Itu tadi saya bilang, kalau nggak bisa dibuktikan bahwa dia tidak mengambil suatu keuntungan apapun, ya nggak bisa disalahin dong ini itu. Kecuali kalau memang ada sesuatu tindakan yang menguntungkan beliau sendiri ya, itu sih boleh-boleh aja kan. Itu berarti memang udah bisa dikategorikan korupsi ya. Kalau ini kan ya gimana, kenyataannya kan pilihannya terbatas. Demikian Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani, saya Wendy Lim.